dan di situ nunnya harus dengan gunnah dibaca dengung ditahan, karena tasjid di situ termasuk apa, nun mati ketemu nun, sehingga digunahkan qul a'udzu birabbin nas. Nas di sini apa, di situ mat arid disukun, jadi bukan birabbin nas. Nas boleh panjang sampai 4 ketuk. Kemudian malikin nas atau malikin nas, dua-duanya boleh qiraatani. Ilahin nas, dari malikin nas, raja, penguasa manusia. Ilahin nas, ilah, sesembahan manusia. Dan la di sini apa? Mat matabi'i. Kemudian min syarril waswasil khannas, min dari, nun mati ketemu syi, ikhfa, bukan dibaca apa min syarri, tapi min syarri, syarri, ra di sini bukan sarri, min syarril was wasil, was bukan was, was sin tidak qalqalah, wa di sini was wa matabi, was wasil khannas, khannas. Jadi min syarril waswasil khannas, dari bisikan syaitan yang bersembunyi. Ya. Alladhi, yang yuwaswisu, waswasa yuwaswisu, memberikan bisikan. Fi, di dalam sudurin nas, dalam dada manusia. Dan di sini antum lihat orang yang was-was, orang yang sering was-was itu karena dia sedang diganggu, digoda oleh syaitan. Kemudian minal jinnati wan nas, semuanya di sini apa, tentang syiddatun nun, nunnya ditasjid dan digunahkan, dan tidak boleh membaca apa minal, minal jinnati wan nas, minal jin, jinnah, dari golongan jin dan manusia. Maksudnya di sini apa? Syaitan yang memberikan was-was itu bisa dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Sehingga di sini di awal surat dijelaskan tentang maksud dari ini, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan hadihi thalathatu sifati min sifati Rabb, ini adalah tiga sifat dari sifatnya Rabb Azza wa Jal. Ar-Rububiyyah wal-Mulk wal-Ilahiyyah fahuwa Rabbi kulli syai'in wa malikahu wa ilahu fahuwa Rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa ilahuhu fa jami'il asya' makhluqatun lahu fa amara al-musta'ida an yata'awwada bil muttasifi bi hadhihi sifat. Ini ada tiga sifat dari sifat Rabb Azza wa Jal, yaitu rububiyah, yaitu misalnya apa rububiyahnya, rububiyah itu apa tau? Apa Pak Budi rububiyah itu? Menguasai. Di rububiyah Allah Azza wa Jal itu ada, kita meyakini bahwasanya Allah adalah Al-Malik yang menguasai, Al-Khaliq yang mencipta, dan Al-Mudabbir yang mengatur. Artinya apa yang dari atas ke bawah, dari Allah Azza wa Jal, Allah Ar-Razzaq dan yang lainnya. Sedangkan di sini tentang uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Kaitannya dengan Allah Azza wa Jal itu berhak diibadai dengan benar. Satu-satunya yang berhak diibadai dengan benar adalah Allah semata. Tidak ada yang lainnya. Sehingga ini adalah haknya seorang hamba kepada Rabbnya. Kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Itu tauhid uluhiyah. Kemudian di sini juga kaitannya dengan asma. Tentang nama-nama Allah, Rabb, Ilah, Malik. Nah, ini mengandung tiga jenis tauhid di dalam surat An-Nas ini. Nah, kita akan lihat apa penjelasan Syekh. Yang pertama, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, hada ta'awudun billahi subhanahu wa ta'ala bidikri rububiyatihi wal uluhiyatihi wa uluhiyatihi wa mulkihi wa hadil asma salasatu rabbun nasi malikun nasi ilahun nasi marat ma'ana fi fatihatil kitab حيث وردت في مقام الثناء على الله عز وجل وفي ختمة الكتاب وردت استعادة به سبحانه وتعالى واعتصاما به جل في علاه. Anda melihat paragraf ini. Ayat قل أعوذ برب الناس malikin nas, ilahin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, malikin nas, pada penguasanya manusia, ilahin nas, kepada yang diibadai oleh manusia. Hada ta'awudun billahi, ini adalah ta'awudun, permintaan perlindungan kepada Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. Bidikri, dengan penyebutan rububiyatihi, penyebutan rububiyahnya Allah Azza wa Jal, wa uluhiyatihi dan uluhiyahnya Allah azza wajal, wa mulkihi dan kekuasaan Allah azza wajal, wa hadhil asma, ya, wa hadhil asma'u thalathatu, tiga nama ini yaitu apa? Rabbun nas, malikin nas, ilahin nas, ya, itu adalah marat ma'ana fi fatihat kitab. Ini sudah kita bahas di dalam surat Al-Fatihah. Haitsu waradat fi maqamis sana'i Allah, di mana di sini kedudukan sanjungan kepada Allah azza wajalla. Sanjungan, kedudukan sanjungan pujian kepada Allah azza wajalla. Wa fi khatamati kitab, di dalam, jadi Al-Fatihah ada sanjungan kedudukan pujian kepada Allah azza wajalla. Dan di akhir dari Alkitab, di akhir dari Al-Quran, waradat isti'adatan bihi, yaitu disebutkan di akhir dari Al-Quran permintaan untuk manusia itu agar berlindung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tisaman bihi, dan meminta perlindungan hanya kepada Allah jalla fi'ula. Jadi awalnya tauhid, di akhir tauhid. Awalnya kedudukan sanjungan, kemudian akhirnya ditutup dengan minta perlindungan kepada Allah azza wajalla. Paham sampai di sini? Kemudian min syarril waswasil khannas wa huwa syaitan dzukira bihadainil wasfaini. Dan ini adalah syaitan. Min syarril waswasil khannas, disebutkan waswas al khannas, artinya apa? Al waswasi, syarril waswas, di kejahatan bisikan, al khannas, syaitan yang bersembunyi, wahwa syaitan, dan dia itu al khannas. Di sini adalah disebutkan wahwa syaitan, yaitu setan. Dzukira bihadainil waswaini, disebutkan dengan dua sifat, yaitu waswas dan khannas. Al waswasi ay alladhi yulqil waswasa fis suduri, yaitu orang itu yang yulqi, memberikan waswas, ya, artinya di sini melemparkan waswas kepada apa? Fis suduri. Waswasnya apa? Di dada. Jadi tidak ada sebutannya waswas itu di mana? Di lisan, di tangan, di kaki. Kakinya waswas itu enggak ada. Kepalanya waswas itu enggak ada. Waswas itu di dalam hati. Kayaknya antum lihat orang yang senantiasa waswas, merasa dirinya waswas, biasanya dadanya sering bermasalah. Nasallallahu maaf ya. Sering dadanya itu tidak pernah merasakan kelapangan, sempit dadanya, dan merasakan bahwasanya tidak ada kenyamanan pada dirinya. Ini karena syaitan itu memberikan waswas, memberikan bisikan-bisikan. Al khannas ay alladhi idza dzukirallahu khanasa wa antarada wa ta'ada 'anil insan. Al khannas itu yang apabila disebutkan Allah khanasa, takut dia, bersembunyi, wantoroda, dan dia ngumpet, wabta'ada anil insan, menjauh dari orang. Oleh karena itu antum lihat kronologis dari surat An-Nas ini, yaitu mengakui tentang uluhiyah, rububiyah Allah, kemudian manusia itu ketika dia mengetahui bahwasanya yang memberikan was-was itu syaitan, dianjurkan kepadanya untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Sehingga orang-orang yang enggan melakukan permintaan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, maka senantiasa akan diberikan was-was, akan senantiasa diserang oleh syaitan dengan bisikan-bisikannya yang dia akan terus menempel kepada dirinya, menyerang dadanya. Kenapa? Al-Khannas di sini pengecut, takut dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Kalau kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal, kita dekat dengan Allah Azza wa Jal, mereka menjauh, tidak bisa mendekati. Seolah-olah apa? Kalau misalnya untuk takribud dihen, untuk memudahkan, antum itu sedang memanaskan diri antum, sehingga ketika antum sudah panas, apa saja yang tadinya ingin mendekat dan merusak antum tidak bisa mendekat. Seperti apa? Antum itu masak air, apakah ada lalat atau bahkan nyamuk yang bisa mendekat ketika orang itu memasak air? Tidak bisa. Tapi begitu air itu dingin, ya, di mana air itu merupakan kuah, kuah masakan yang enak-enak dan seterusnya, lalat akan datang dan merusak. Merusak dari apa? Air tadi. Nah, ini sama halnya ketika misalnya antum itu berzikir kepada Allah Azza wa Jal, antum pada dasarnya adalah apa? Menjadikan waswas syaitan itu menjauh dari diri antum. Karena sesungguhnya ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal, mereka takut untuk mendekati kita. Antum lihat betapa Allah Azza wa Jal itu menyayangi hambanya, tapi dengan cara, cara hambanya itu harus membentengi dirinya dari godaan syaitan, yaitu dengan meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Sehingga orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla itu senantiasa plin-plan dan terkena was-was, bingung, gundah gulana, sempit dada, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Wa fi hadha, di dalam ini, wa fi hadzal hadz, ala muhafazat ala muhafazati ala dzikrillahi azza wa jal, wa anna dhalika a'damu waqin lil 'abdi minasy syaitan. Jadi di sini adalah ada anjuran untuk penjagaan, menjaga untuk senantiasa berzikir kepada Allah azza wa jal. Wa anna dhalika, dan yang demikian itu adalah a'damu waqin, sebesar-besarnya penjagaan lil abdi, bagi seorang hamba, minasyaiton, dari syaitan. Jadi kalau misalnya seorang hamba ingin terjaga dari syaitan, maka dia harus berzikir kepada Allah azza wa jalla. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya bisa menyerang orang-orang yang lemah, orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah azza wa jalla. Dan zikir kepada Allah Azza wa Jal, kemarin Anda sudah sebutkan tentang perbedaan doa dan zikir. Zikir itu maknanya lebih umum. antum mengucapkan asma Allah, zikir kepada Allah Azza Jal, itu adalah yang menguatkan diri kita dari godaan syaitan. Kemudian alladhi yuwaswisu fi sudurinnas, yang memberikan bisikan ke dalam dada manusia, ay yulki alwaswasa wasyurura fi sudurinnas minal afkari radiati wal aqaidil fasidati wal ma'anil khabithati. Untuk melihat di sini, ay yulkil waswasa, yang memberikan waswas. Ini waswas ini kenapa dipakai alqayulki, melempar? Karena pada dasarnya syaitan itu tidak bisa mencederai langsung, tidak bisa mencederai langsung manusia. Maka manusia itu diserang, dilempar dengan sesuatu yang membingungkan manusia itu sendiri. Jadi yang menghancurkan diri manusia adalah manusia itu sendiri. Tidak kemudian serta-merta syaitanlah yang bisa mematikan, menghidupkan, tidak. Mereka tidak bisa melakukan itu. Mereka memberikan was-was pada diri kita agar kita menjadi lemah, agar kita hancur dengan sendirinya. Itu apa? Yulkil waswasa, memberikan rasa waswas, wasyururo, dan kejahatan, fi sudurinnas, pada dada manusia. Maka antum lihat orang-orang yang dadanya itu sempit, yang dia gundah gulana dan dia jahat kepada orang dan seterusnya, itu bisa dipastikan pasti syaitan telah menyerang dia terus menerus, karena tidak ada benteng, tidak ada perlindungan, dirinya tidak punya tameng untuk membentengi dirinya dari waswas syaitan. Makanya antum lihat orang-orang yang omongannya kasar, kemudian orang-orang yang hatinya jelek, senantiasa menyerang orang lain dan yang lainnya, itu semuanya karena satu, malas untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi antum bisa tulis di sini, orang-orang yang mempunyai sifat yang jelek, orang-orang yang mempunyai sifat yang jelek, dan temperamen yang jelek, temperamen yang kasar, bisa dipastikan bahwasanya dia jarang atau tidak pernah berlindung kepada Allah Azza wa Jal, baik dengan zikir, dengan ibadah yang lainnya. Mas, kok jenengan itu omongannya nyelekit, kasar, sering teriak-teriak dan seterusnya. Oh, berarti jenengan itu kurang zikir jenengan itu. Saya. Subhanallah. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, hati itu menjadi tenang. Kalau antum di sini, kita di sini mentadaburi ayat ini kita sudah bisa memetik kesimpulan, orang-orang yang mempunyai sifat karakter yang kasar, bengis, yang kasar, yang tidak pernah melakukan kebaikan, bahkan tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, itu biasanya mempunyai karakter yang kasar. Karena dia tidak pernah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apakah sekarang antum memaklumi orang-orang yang seperti itu. Ada saudara antum, omongannya keras, membentak, bahkan tidak jarang dia pak mengucapkan kata-kata yang seronok, kata-kata yang benar-benar, misalnya binatang saja disebut, binatang kaki empat pun disebut untuk mengata-ngatakan saudaranya, mengata-ngatai sesama muslim. Itu Allahu Akbar. Bisa dipastikan orang itu jarang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, itu senantiasa pakai tasbih itu kemana-mana? Atau bahkan ada yang mempunyai ini, cincinnya dari yang ada alat penghitung tasbih, cetit-cetit-cetit-cetit. Dimanapun dia mengatakan, saya bertasbih, saya berzikir kok. Sebentar, bisa jadi dia berzikir hanya sekedar ingin dilihat orang, tidak merasakan apa yang didikirinya, lafaz dikirnya dia tidak faham. Tidak faham apa yang diucapkan, tidak mengerti artinya, tidak memahami konsekuensinya. Nasallahu alaihi wasallam. Dan itu bukti dari apa? Orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu sesungguhnya dia telah memilih cara berzikir kepada Allah yang paling tinggi. Orang yang menuntut ilmu, dia telah memilih cara berzikir kepada Allah Azza wa Jal yang paling tinggi. Kenapa? Alasannya, ya, orang yang menuntut ilmu pada dasarnya dia telah memilih cara berzikir kepada Allah Azza wa Jal yang paling tinggi. Kenapa alasannya? Hal yastawil ladina ya'lamuna walladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jelas tidak. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya ketika sama-sama A dan B berzikir sama-sama, yang A mengetahui konsekuensi dan makna yang didikirkannya, lafaz dikirnya, dia mengetahui tentang hakikatnya, tentang dalilnya, tentang kandungannya. Yang B berzikirnya rajin, tapi tidak tahu sama sekali, hanya komat kamit saja. Bahkan dia bangga untuk mengeraskannya, zikirnya, dimanapun dia berada, tapi tidak faham apa yang didikirinya, maknanya, konsekuensinya, kandungannya, bahkan dalil-dalilnya pun tidak tahu. Maka yang B ini jauh berbeda dengan yang A. Yang A lebih tinggi kedudukannya dari yang B. Faham sampai di sini? Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita bisa istiqomah dalam memilih cara berzikir kepada Allah Azza wa Jalla yang tinggi, yaitu menuntut ilmu. Maka iyyakum la tatruku talabal ilm. Ya, hati-hati antum sekalian, jangan pernah meninggalkan menuntut ilmu. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah termasuk kita itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya disampaikan ayat Al-Qur'an, di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya dalam majlis ilmu ini adalah termasuk zikir yang paling tinggi. Kemudian di sini disebutkan yulqil waswasa wasyurura fis sudurin nas, itu memberikan waswas dan kejahatan pada dada manusia, minal afkari radhi'ah, dari pikiran-pikiran yang jelek, yang rendahan, yang di situ kualitasnya tidak ada baiknya sama sekali. Rodiah. Wal aqaidil fasidah, dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Wal ma'anil khabithah, dan makna-makna yang jelek. Antum lihat ketika sholat, ketika antum sholat itu pun pasti diganggu. Pasti diganggu oleh syaitan. Syaitan ada yang Allah ciptakan untuk bertugas mengganggu manusia ketika sholat. Masih ingat namanya? Kinzab. Namanya itu adalah Kinzab. Dan itu ada di Sahih Muslim, yusamma Kinzab. Itu syaitan yang Allah ciptakan ditugasi untuk mengganggu manusia. Ini salah satu ketika kita mentadaburi ayat kenapa Allah Azza wa Jalla itu menciptakan manusia dan jin dan sifat di situ Allah menciptakan syaitan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan semua menjadi baik dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, hikmatullah al-ula. Hikmah Allah itu yang paling tinggi. Dan terkadang orang faham dan terkadang orang tidak tahu. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu itu yang terbaik. Seandainya Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu yang buruk, ini hanya pada sisi pandang manusia. Tapi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mentakdirkan segala sesuatu dengan takdir yang baik. Tidak ada takdir Allah Azza wa Jalla yang mendolimi hamba-hambanya. Karena Allah Azza wa Jalla mengharamkan untuk dirinya kedoliman. Tidak mungkin Allah dolim kepada hambanya. Faham sampai di sini? Makanya disebutkan di sini minal jinnati wan nas ay annal waswasa kama yakunu minal jin yakunu minal insi aidan. Yaitu waswas itu bisa berasal dari jin, bisa juga berasal dari manusia. Manusia yang lainnya. Contohnya misalnya, antum sudah berusaha untuk mendidik keluarga antum menjadi keluarga yang tunduk kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang terjadi? Keluarga antum akan diuji oleh orang-orang ada sekitarnya, tetangganya, teman mainnya, dan seterusnya. Itu yang memberikan was-was. Itu yang memberikan was-was. Makanya alhasil tidak ada manusia yang selamat dari was-was syaitan kecuali dia meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Walhasil annal muslima matlubun minhu an yu'na bi fahmi ma'ani kalamillahi subhanahu wa ta'ala wa yakfi al-awam an yahfadhu hadhi suwara. Di sini kaitannya dengan kesimpulan al-hasil. Kesimpulannya adalah annal muslima, bahwa seorang muslim matlubun minhu an yu'na bifahmi ma'anil kalamillah, yang dibutuhkan darinya seorang muslim itu dibutuhkan darinya apa? Dia itu faham tentang makna kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa yakfil awam an yahfadhu hadhihi suwar, dan cukup bagi orang awam untuk apa? Bisa menghafalkan surat-surat ini, yaitu apa? Al-Fatihah, kemudian Zalzalah, sampai An-Nas. Ini kaitannya dengan retorika yang disampaikan oleh Syekh bin Baz tentang orang-orang awam itu, ya, itu diharuskan untuk memahami, menghafalkan surat-surat pendek. Mulai dari Al-Fatihah, kemudian juz amanya dari surat Al-Zalzalah sampai An-Nas. Wa yu'nau bi muraja'ati ma'aniha, dan mereka itu harus mengulang-ulang dari makna-makna dari surat tersebut, kandungan dari surat-surat tersebut. Wa ma'rifati dilalatiha, au wa ma'rifati dalalatiha, mengetahui dalil-dalilnya, dalil-dalil yang berkaitan dengan surat-surat tersebut. Hatta takuna tala wa fahma, ya, ini Hanya tadi kitab aslinya tidak ada. Kalau enggak salah di sini adalah talak. Atau di sini tilawatuhum. Maka bacaan mereka ya terhadap surat-surat itu fi kulli maratin an fahmin wa tadabburin. Mereka membaca surat-surat pendek ini dengan penuh pemahaman dan penuh tadabbur. Ya, wa aqlin li khitab, dan juga itu sebagai apa? Sebagai bahan ketika antum itu berbicara, antum faham apa yang antum bicarakan. Ya, kalau membicarakan tentang surat-surat pendek, antum sudah faham maknanya misalnya. Al-Falaq. Apa makna Al-Falaq? Subuh. Ya. Ini contoh saja. Contoh saja, semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahi kita untuk memahami makna-makna dari surat-surat pendek dan juga Al-Quran secara keseluruhan. Allahumma salli Muhammad wa sallam wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.